Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Qul bidina azakumullah, di ayat yang ke-23 dan setelahnya sampai akhir surah dari surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka silahkan manusia ini menengok kepada makanan yang mereka makan, yang merupakan tonggak kehidupan mereka. Tidak makan berarti mati. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan dan minum. Tayyib, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memerintahkan untuk kita memperhatikan falyanzuril insanu ila ta'amihi, silakan manusia memperhatikan kepada makanan yang dia makan, biji-bijian, dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian. Tapi makanan yang kita makan, daging-dagingan juga demikian, silakan diperhatikan dari mana dan siapa yang memfasilitasi hidup kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba." Bahwa kamilah yang menurunkan air dari langit, hujan, yang sangat dibutuhkan oleh tetumbuhan, sangat dibutuhkan oleh hewan, sangat dibutuhkan oleh manusia, air hujan ini. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afara'aytum ma tasyrabun, jika kalian perhatikan apa yang kalian minum itu. Dari air, begitu butuhnya kita dengan air. Sehari kita mungkin kita meminum beberapa liter air untuk memenuhi kebutuhan kita berupa cairan. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, air yang kalian minum itu apakah kalian yang menurunkannya dari langit, dari awan, atau kami yang menurunkannya? Law nasya'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun, Seandainya kami menginginkan kami jadikan air hujan itu dalam bentuk asin. Baik. Bukan air asin tidak ada manfaatnya. Begitu banyak manfaat air asin, luar biasa. Baik. Tapi untuk kita konsumsi langsung jadi minuman, itu sangatlah menyulitkan. Barakallahu fikum. Karena kadar garam yang kita butuhkan perharinya sangat sedikit. Sementara air asin ini kadar garamnya sangat tinggi. Maka kita butuh air tawar. Allah mengatakan, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Seandainya kami menginginkan kami jadikan air hujan itu asin, tidakkah kalian mestinya bersyukur? Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami yang menurunkan air itu hujan itu dari langit. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami membelah bumi itu dengan belahan yang muncul daripadanya tetumbuhan kecambah-kecambah dari biji-bijian yang ditanam. Fa'ambatna biha habba, biji-bijian, masya Allah. Kita hanya menimbun biji-bijian. Setelah itu Allah yang menumbuhkannya. Allah menjadikan dia besar, Allah menjadikan dia berbunga, berbuah, mengeluarkan hasil. Afara'aytum ma tahrusun? Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam itu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Tentunya jawabannya adalah bahwa hanya Allah yang menumbuhkannya. Kita hanya menanam. Yang menentukan hasilnya adalah Allah tabarak wa ta'ala. Masya Allah. Falyandhurul insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Fa'ambatna biha habban wa'inaban waqabba. Kemudian kami tumbuhkan dari tanah itu habba. Baik. Biji-bijian. Masya Allah. Biji-bijian, habba, berbagai macam bijian luar biasa. Jagung, padi, barakallahu fikum. Kacang-kacangan, barakallahu fikum. Berbagai macam biji-bijian yang luar biasa. Sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita, kesehatan kita. Wa'inaba, demikian juga anggur dengan berbagai macam jenisnya. Masya Allah. Waqabba ini adalah rerumputan. Apakah ditanam secara khusus rumput ini atau tumbuh liar untuk ternak-ternak manusia? Masya Allah. Dibiarkan hidup, kemudian digembalakan gembalaan di tempat itu, atau ditanam dan digembalakan di tempat itu, atau diambil, dipanen, kemudian dimasukkan ke kandang, diberikan untuk hewan-hewan ternak. Wa qadba wa zaituna wa nakhla. Kami tumbuhkan juga di sana zaitun, pohon zaitun. Masya Allah. Pohon zaitun ini menghasilkan buah yang mengandung minyak yang banyak. Mengandung minyak yang banyak untuk kita konsumsi. Sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. kebutuhan kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, baik. Tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Dia tumbuh dengan minyak. Barakallahu fikum. Dan sangat bagus untuk orang-orang yang memakannya. Kita ini di Indonesia sangat kurang mengonsumsi minyak zaitun. Barakallahu fikum. Padahal sangat bagus. Kita hanya minyak kelapa. Kelapa sawit lagi. Dan sangat beda, jauh antara minyak zaitun dengan minyak kelapa ini. Minyak zaitun memang sangat disarankan. Disarankan oleh para pakar kesehatan, para dokter. Tapi untuk kita konsumsi karena mengandung banyak kemanfaatan. Sehingga orang-orang di luar sana mereka memang menuangkan minyak zaitun ke makanan mereka. Baik. Biasanya kalau mereka makan tahini ya, yakni kacang-kacangan yang dengan manisan-manisan gitu, mereka siram dengan air zaitun, minyak zaitun, makan dengan roti. Masya Allah, sangat bermanfaat. Dan ada beberapa penyakit yang bisa insya Allah disembuhkan dengan mengonsumsi rutin minyak zaitun. Kalau kita mungkin merasa kurang terbiasa dengan aromanya, ya sekarang kan ada kapsulnya, kapsul minyak zaitun yang bisa kita konsumsi. Maka Allah SWT mengatakan wa zaituna wa nakhla dan korma. Jadi pohon zaitun dan korma. Korma juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Wahadaika gulba. Subhanallah. Wahadaika gulba. Dan kebun-kebun yang sangat besar. Barakallahu fikum. Pepohonannya sangat rindang. Wahadaika gulba. Wafakihatau wa abba. Dan buah-buahan yang lainnya dan lapangan rumput yang bisa dipakai untuk mengembalakan gembalaan. Ini karena rumputan walaupun tidak dimakan langsung oleh manusia, akan tetapi dimakan oleh hewan-hewan ternak. Nah, hewan ternak inilah yang kita makan. Intinya adalah barakallahu fikum, makanan manusia itu semuanya berasal dari barakallahu fikum tanah, melalui tumbuhan langsung atau melalui hewan yang makan tumbuhan. Subhanallah. Madu yang kita minum barakallahu fikum juga dari hewan, dan hewan yang namanya lebah ini mengambil dari nektar bunga. Bunga ini ya dari tanah tumbuhnya. Semuanya kembali ke tanah. Barakallahu fikum. Mata'an lakum wali an'amikum. Semuanya ini kata Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari turunkannya air hujan, digemburkannya yang namanya dari tanah muncul berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, rerumputan untuk kita manusia secara langsung dan untuk hewan-hewan ternak kita. Mata'al lakum wali an'amikum. Kalian bisa hidup dengan itu. Barakallahu fikum. Kalian bisa hidup dengan itu bi'idznillah tabarak wa ta'ala. Baik. Mata'al lakum wali an'amikum. Setelah Allah mengingatkan tentang kehidupan dunia ini, yang semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibawa kehendak Allah, maka Allah mengatakan fa idza ja'ati shakhah. Baik. Maka ketika datang suara tiupan sangkakala. Baik. Sangkakala yang kedua. Orang pun semuanya bangkit dari kuburannya. Barakallahu fikum. Dihidupkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'ati shakhah. Dikumpulkan manusia. Mulai dari manusia pertama Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Baik. Pada saat itu karena mengerikannya sekaligus tanggung jawab yang hendak dihindari, Allah mengatakan likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni afan yawma yafirru almar'u min akhihi. Hari itu orang akan berlarian meninggalkan, menjauhi saudaranya sendiri cari selamat. Barakallahu fikum, semuanya cari selamat. Padahal biasanya orang senantiasa tenang, tenteram bersama dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia lari menjauh dari ibunya dan bapaknya. Padahal biasanya kalau ada orang ketakutan lari mendekat, minta perlindungan kepada kedua orang tuanya. Hari ini mereka harus lari menjauhkan diri dari siapapun, saudaranya, ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan istri-istri mereka, mereka akan tinggalkan nantinya. Barakallahu fikum. Wa bani, dan anak-anak mereka. Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu hari yang kondisinya sangat menyibukkan sehingga mereka tidak peduli lagi dengan siapa-siapa. Semua orang mengurusi diri mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang dirindukan. Saudara, ibu bapa, istri dan anak-anak. Ini adalah orang dekat, bukan orang jauh. Ketika kita jauh, maka akan ada rasa rindu untuk bersua kembali dengan mereka-mereka. Barakallahu fikum. Tapi di hari kiamat nanti mereka akan berusaha menjauh, melarikan diri. Karena kondisi yang sangat luar biasa. Semua mengurusi diri mereka sendiri. Semua mencari selamat. Barakallahu fikum. Bahkan tega mereka, barakallahu fikum, untuk mengorbankan siapapun yang penting dia sendiri selamat. Pokoknya bagaimana caranya dia selamat. Seandainya pun harus dia korbankan semua orang, yang penting dia selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa egonya nanti orang yang masuk ke dalam neraka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a thumma yunjih. Ini orang-orang mujrim, para pelaku dosa, pelaku maksiat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanihi, seandainya saja dia bisa menebus dirinya, diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menebus dirinya berupa apa? Dibani. Dia rela mengorbankan anaknya. Ya Allah, masukkan anak saya ini yang dulunya paling aku cintai. Nah, masukkan dia ke dalam neraka. Wa sahibatihi wa akhihi. istrinya kenapa istrinya yang paling mungkin dia sayangi, paling dia cintai dulunya di dunia. Masukkan mereka, ya Allah, ke dalam neraka. Yang penting aku selamat. Anak-anak juga, yang merupakan tambatan hati, tempat mencurahkan kasih sayang dulunya di dunia, rela dia masukkan. Kenapa masukkan? Wa fasilatihi allati tuwihi, bahkan keluarga kerabatnya yang dulunya melindungi dia, sepupunya, barakallahu fikum, pokoknya kerabat-kerabat dekat dia, masukkan mereka semuanya, Allah, yang penting aku selamat. Tidak cukup, wa man fil ardi jami'an, semua manusia masukkan mereka, ya Allah, ke dalam neraka, yang penting aku selamat, kalau bisa. Kata Allah SWT, kalla, tidak seperti itu dan tidak semudah itu. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apapun yang pernah dia lakukan. Semua akan memikul dosa masing-masing. Dan semua akan berbahagia dengan kebaikan masing-masing. Barakallahu fikum. Tidak akan ada seorang yang memikul beban dosa orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u mutsqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Kalau ada orang nanti keberatan dia dengan beban beratnya berupa dosa dan maksiat, setengah mati dia pikul. Subhanallah. Wa in tad'u mutsqalah, orang yang keberatan dengan pikulan ini, tidak bisa lagi dia pikul. Dia memanggil-manggil kerabatnya, ya wahai fulan, mari tolong. Subhanallah. Tidak akan ada seorang pun yang mau menolongnya dan memikul beban dia. Walau kana dha qurba, walaupun orang tersebut adalah kerabat dekatnya, ibu bapaknya mungkin yang dulunya sangat pengasih, yang rela mengorbankan nyawanya di dunia untuk menyelamatkan sang anak, di akhirat lah tidak ada yang mau. Atau anak mungkin yang dulunya rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan ayahnya, tidak, anak pun enggan. Barakallahu fikum. Istri juga demikian. Pokoknya tidak ada yang mau. Kata Allah SWT, la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Tidak akan ada seorang anak pun bisa menolong membantu ayahnya, dan ayah pun tidak akan ada seorang pun yang mau menolong membantu anaknya. Tidak akan ada. Semuanya akan, barakallahu fikum, menanggung beban masing-masing. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwata illa billah. Masyaallah, salamat wa afiyah. Maka di ayat ini Allah mengatakan, mengingatkan kita, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kondisi yang menyibukkan setiap manusia, orang sibuk dengan dirinya sendiri, bagaimana caranya bisa dia selamat. Dia sangat mengkhawatirkan dirinya, nafsi. Subhanallah. Kalau kita berbicara seperti ini, tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan taufik kepada kita, akan rasa takut itu muncul pada diri kita. Barakallahu fikum. Akan adab Allah Subhanahu wa taala, akan tanggung jawab semua apa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau tidak ada taufik ini, ayat-ayat yang seperti ini lewat begitu saja, sama seperti berita koran. Lewat begitu saja, enggak ada sesuatu yang membekas. La haula wa la quwwata illa billah. Wujuhu yawma'idhin musyirah, dhahikatun mustabshirah. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuh, ada wajah-wajah musfirah, wajah-wajah yang cerah ceria. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya terang benderang, penuh kebahagiaan, keceriaan. Baik. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wujuh yawmaidhim musfirah, dahikatum mustabshirah. Berkata tertawa senyum. Baik, Masya Allah. Gembira, senang, bahagia. Senang. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang di dunia senantiasa khawatir dan takut, maka di hari akhirat Allah akan memberikan rasa aman dan kegembiraan. Dan siapa yang di dunia yang senantiasa merasa aman dan gembira, senang, maka boleh jadi nanti di hari akhirat dia akan rasa takut, barakallahu fikum, dan merasa khawatir. La hawla wala quwata illa billah. Bukan orang barakallahu fikum, bukan berarti bahwa seorang muslim tidak perlu atau tidak boleh tersenyum gembira. Boleh, silahkan. Seorang mukmin muslim silahkan bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan wahai Rasul kepada umatmu. Qul bifadlillahi wa rahmatihi. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan mereka bergembira dengannya. Baik. Silakan bergembira dia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa dan kemudahan untuk beramal saleh. Silakan. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan dari harta benda duniawiyah. Barakallahu fikum. Kata Allah SWT, wujuh yawma idin alaiha ghabarah. Dan di hari itu pula ada wajah-wajah yang alaiha ghabarah. Hitam. Hitam legam. Barakallahu fikum. Tidak menampakkan cahaya sama sekali. Pertanda bahwa hati mereka juga suram, takut. Tarhaquha qatarah. Diliputi oleh rasa hina, rendah. Tidak ada harapan. Sehingga sama sekali mereka tidak bisa senyum, apalagi tertawa. Taib wajah mereka muram, taib hitam, diliputi oleh rasa takut, sedih. Insyaallah selamat walafiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka ini? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkafiri al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mengingkari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fajir. Barakallahu fikum. Pelaku dosa dan maksiat. Ini dua, barakallahu fikum. Dua jenis manusia. Imma dia masuk ke alam akhirat dalam kondisi wajah cerah ceria, hati senang, riang gembira, atau wajah hitam legam penuh dengan rasa takut, barakallahu fikum, khawatir yang menyelimuti mereka dan hina serta rendah yang mereka rasakan, wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk senantiasa beramal di atas petunjuk. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.